Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. ingkang wonten hubunganipun kalian keyakinan kula panjenengan terhadap pestane Allah sing miturut kula panjenengan niku dianggep bilai. Nek niku diyakini bilai balak niku peparing saking Allah, nggih mesti peparing. Tapi lek diyakini niku bilai niku boten dianggep peparing malah menunggu paseksan saking Allah, peparinge sakjane dugi tapi penompone sing nampa niku dudu peparing. Iku biasa anak murid diparas guru niku kan ten penompone murid e. Muridnya rumangsa diparas niku siksaan ing guru sing pukul ketinggal gurune. Lan diparas disetrap niku bilai. Tapi lek rumangsane disetrap gurune niku minangka pendidikan lan kawelasane guru. Disetrap niku malah remen, kebisa remen niku sakit mengambil hikmah. Jadi saat dari disetrap malah pateng, malah mempeng, akhirnya jadi bocah pintar. Ini liukhafif alamal bala'i alaika ilmuka di annahu subhanahu huwa al-mubli laka talahi wajahatka minhul akbar huwa alladhi awwadaka husnal ikhtiyar liukhafif becik mbadek no enteng mbadek no ringan alamal balai ing loro mubiyai alaika ing atasi siro apa sing mbadek no enteng ilmu ka ngerti siro ngerti di anahu kelawan satu nama Allah subhanahu wa ta'ala huwa ya Allah iku al-mubli datang paring balak mau laka ke jenis siro al-mubli laka ini bukan al-mubli alaika tak kau ngerti balak ini sangka Allah lan Allah paring orang ibakno siksa tapi paring balak parang seliramu ya pengiran sing paring balak ini ya falagi wajahat kami ini ada falagi mengkau tahu pengiran wajahat kami semadep kain siro menurusak yang pengiran mau apa alat baru kura-kura pesan bila mau ya huwa ya itu lagi pengiran ala dibat awajah kami biasa akan sopoh lagi kain siro dibiasa no kusnal ikhtiar yang bagus pilihan sing paring bilai marang seliramu ya pengeran sing wis milih awakmu nyatane kowe karo pengeran ora dipilih dadi gedhong kowe dipilih dadi wong ora dipilih dadi watu tapi dadi menungsa nyatane kowe wis dipilih dipilih sing terbaik masa kau upama saiki nibakno perkara sing kowe gak seneng Gusti Allah mbok tuduh berarti Gusti Allah lah wis ora seneng karo aku jane sing ora seneng duduk Gusti Allah kowe sing gak seneng Gusti Allah karena salah paham iya alimah tekala ngerti sopura abu kaya Allah ta'ala yang saat temani Allah ta'ala iku rohi mendatkan banget melase bini kelawan abu. Apabila seorang hamba itu kenal betul tahu betul bahwa Allah benar-benar maha pengasih wa musta'ifun lan kang paring kawasan alaihi ingatasi abud wa nabi selalu merhatekno ilaihi maring abud wonten to sing merhatekno kawulane mung kuli Gusti Allah. Wong sampean ireng Gusti Allah pandang mboten sare. Latak hubuhu silatu wala naum. Allah niku mboten nate sare, mboten nate ngantuk. Sementara sampean niku ireng mau dijogo Gusti Allah buktine turu ra dihubung semut. Padahal yang mulai ini pun jelas-jelas Allah itu selalu menjaga, selalu welas, selalu memperhatikan. Mulanya Pak Buluma mengkota sekadiannya bareng yuri dukan mekakan sopallahu imma alahi umata sekawo bin anwa'il dalaya saking macam-macam kira-kira bilai warna sayalan kesulitan. Kesulitan apapun, macamnya bilai apapun yang didatangkan Allah kepada hamba itu, iku yang bayi sayukjo. Sudah seharusnya lahu kedua abad kawula mau. Apa sing sak mestine? Apa yang seharusnya Allah ya karita arep yen to ora merduli ojo dietong ojo nganggep ojo mereken sapa kawula bidalika kelawan mengkono-mengkono dilayi lan kesulitan wala yudali lan ojo merduli sapa abot hieng balaya lan saya mau. Orang usah ditunggu bilai, ojo ditunggu kesulitan. Ini hanyalah salah satu bentuk proses yang pasti setelah ini akan diberi yang paling baik. Wis-wis yang ngono, benar maksudnya ini. Wis-wis itu pangeran itu ngono-ngono. Biasa no pilihan yang terbaik. Nah untuk memproses pilihan yang terbaik itu melalui proses-proses yang mesti melalui menurut ukuran yang menunjukkan sulit. Wong genteng ngarep munggah ngebur lagi ya diobong dise orang kok ujuk-ujuk lemah lempung terus diunggah ngomong reng tanya apa? Ini ku wong enek ceker sing biasane nyekari tolek arep munggah ngibur pireng ya kudu dibelah bise anu lho upama nek ceker ora usah dibelah mangkel ngibur meja dibengkalan tenan tapi lek ceker itu sudah pasrah dibelah manut diwarna apa ae manut dibubuti urune ya manut diudahi ya manut ya diuncal-uncal ya manut itu mungkin sejenisnya ceker cucuk macem-macem ini aku manggil yang dulu pirik malah saya perlu manggil yang dulu untuk sebuah ini aku mau tenaga apa mulanya nanti kau dibila aja ke susu aja ke susu ngarani ibu kejar ketika nafsumu disembelih oleh Allah, ketika cita-citamu disembelih oleh Allah, ketika harapan-harapanmu ditembak oleh Allah, sampai sama Rasulullah masalah bocil cilik sampai semuanya tua itu kepinginan ke orang tahu keturutan bahkan yang lain dulu kan itu susu ngarani bisalah itu kecil aku ngerti ya kalau itu proses. Dan mukhafa innahu moga sak temene Gusti Allah iku lam ya ta'awat orang biasa akan sapa Allah dewi illa khairan kejaba ing sing terbaik lahu kedue kawula sing wis-wis itu enggak pernah Allah belum pernah membiasakan sesuatu terhadap manusia dan makhluknya itu kecuali yang terbaik. Dulu pemerintah menungso nyamuk mau kali Allah disediani kok. Gila. Nyamuk ini kok kali Gusti Allah disediani kelengkapan uripe nyamuk. laler niku lah mboten gadah kelakuan lho. Sama nate mandeng laler. Sikile laler niku pinten? Sikile laler-laler niku. 6 sing kalih niku kados tangan. Apa ngresiki sing mendulu niku. Mergo Gusti Allah ndamel laler niku gak duwe kelakuan, mongko laler niku sok-sok ya kliwi pendarang. Wong piambake sogone teng sampah-sampah. Maka untuk membersihkan matanya itu Allah menyediakan dua tangan, satu dua lagi, tak setel mana. Sing papat nggih mencelok, sing loro niku dinggih resik-resik mripate. Pangino ten. Krono sapi kali Allah mboten dikei driji, padahal sapi itu sosok ya dicelok pelapen, dicelok laler, maka dikei buntut sing sosok pundi-pundi. Lha niku mun wong sing liyane menungso men dikompliti kok. Menungso karo Allah diparingi komplit, mung perkara duwe karep sithik ora keturutan kok wis curiga karo Gusti Allah. Nggih lho. Kalau sampai nak senengannya curiga, mengperkara biasanya belanja ni yo akeh-akeh. Ini mengperkara krono mengenai ini dudulan rapat oleh badi terus belanja ni sudah nopo munir-munir nor mas, itu selawase atau nyeneng no aku, ini pula, ya jenenge ngilang-ngilangi sing wis tau enek. Ya untung Gusti Allah ini kok. Bangga Rahman Rahim mawon. Masuk kawulan ini usok pangkling ora kenal. Sok ngundul monong ngundul nggih panggah diparingi mawon. Upama niku Gusti Allah niku mboten komplit ndas dicuthik ama entekne Gusti Allah. Iku. Falyuhsi. Jadi Allah itu tidak pernah menerapkan pengadatan. Pengadatan itu tidak yang terbaik untuk manusia. Fal yusin mongko becik bagusana sapa kawula. Dihi kelawan Gusti Allah bagusi dzonahu ing penyonone kawula. Hendaknya manusia itu menduga kepada Allah itu yang paling baik. Bukan Allahnya yang akan kehilangan seandainya yang sama Gusalah sama nyono elek atau Gusalah keruak sudon boten. Tapi sampean sendiri yang akhirnya tersiksa oleh dugaan sampean sendiri. Boten. Wong ora genah juntrune men perkara. Biasane nyopo terus gak nyopo, sampean wis kelabakan diri. Kenapa toko malaikat nyoba? Padahal yang perkara ni lah orang tua, mungkin kamu. Sama nusul mongsol itu kenapa toko kenapa pada aku kan bertutu tak aku salah apa ngalah. Orang-orang sama nusul menduga sih ngalah. Akhirnya sama nusul bingung diri. Nah, tapi sama nusul menduga itu yang baik. Kalau toh benar-benar nanti terjadi yang tidak baik, menurut ukuran sampean pasti di balik itu ada yang baik yang sampean tidak tahu. Itu gua harus yakini. Harus yakin. Lah mboten, wah sampean akan tersiksa oleh bala itu sendiri dan tersiksa oleh dugaan sampean sendiri. Itu. Sampean nate ngertos kayu garu. Kayu garu niku wangi napa apa? Dupa-dupa wangi ya. Dupa ini bisane wangi semrebel dikenal wong akeh ben ketok wangi ini kudu diobong. Lah ra diobong ra mambuak. Bagaimana sampean kala-kala ya arep diwangekno karo Gusti Allah ya diobong barang apa. Nggih. Lah nek sampean arep diobong harus mencolot ya. Olahraga karu-karuan. Mula wal yang takit, dan becik meyakinono sapa ngabet nekatno sapa abet meyakini ana zalika sak temene mengkono-mengkono bilahi iku ikhtiarun pilihan yang terbaik lahu kedua abet pilihan terbaik bagi abet wa anna fi zalika lan sak temene iku tetep ing dalam mengkono-mengkono bilahi apa masalihah piro-piro kebagusan khofiatan kang sama dibalik bilahi itu pasti banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang belum jelas tapi walaupun belum jelas lek niku diyakini nggih dadi penak dadi penak minimal sementara sampean gak nganggep itu jadi masalah. Aku krungu kabar jareke bojomu diingin gonjakno wong wedok. Oh, paling-paling duduk bojoku paling. Paling adike yo paling persis bojoku. Gonjakno bojone dhewe duduk aku. Wong-wong dipirone iki bojoku gonjakno wong liya. Padahal iki ipeku dhewe. Diduga apa mawon lak penak kok. Dadi bang kok menduga-duga sih. Bisa dong dia, kurang ajar dia, anu-anu-anu wes. Bapaknya teko, mamut, nah jadi masalah. Jadi nunggu terminggu biasa. Layak lamu. Anak fida, anak fida, likalan satu menikut tetap ing dalam mengkono-mengkono bilai. Apa masoliha piro-piro kebagusan kopiatan kang samar layak lamu kang guru ngerti sopo ngabet sopo kaulo hae masolih kopiah mau oh layak lamu ora kok durung layak lamu kang ora ngerti hae masolih kopiah mau sopo ilah wa kecoba mung Allah diwi kemaslahatan yang baik yang masih ditutupi oleh Allah itu yang tahu ya hanya Allah sendiri. Mboten. Wong arep duwe anak ayo kudu nyidam diesel. Nggih. Arep nyidam arep duwe anak nyidam diesel. Arep babarno yo nglarani diesel. Dan itu kalau wis babarno dadi anak, anaknya dadi wong saleh, dadi wong bekti yo iku sing enak ya sapa. Ngono yo sing akeh iku kudu kapowan ya. Nggih mergo kena kampanye ne program PKB nasional iki. Wong-wong sakniki kudu trauma duwe anak. Padahal niku kata hikmahe, yang putri niku lek baru babaran dagingnya ganti anyar. Ketie ganti anyar, urat-urat otote ganti anyar, sampai dosa-dosane dipun diresiki kabeh kalih Gusti Allah. Kalih Allah dipersilahkan pas tak niki al amal. Wis saiki ngawitono ngamale mesti ditampa soal wis resik. Dosa-dosamu wis metu rol bareng kawae jabang bayimu. Lah nek sakniki dhewe anak mek ping pindho terus bareng kuwi dosa terus iki. Terus dah harap menulis iya apa gila iku insya Allah bagian ini kata penjelasan soal ini dan kama kola koyo jawi Allah Ta'ala wonten ing surat Al-Baqarah ayat 216 ayat 216 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالي هاتوس من بلاز كمبريتين يتنين كتابين هنا مكتوب لك تكتيب موان كمبريتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lahum khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba wis merintahaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh kita lain digal perang. Tapi wa huwa utawi perang iku kuruhun gedhingno aku maring sira kabeh. Perang itu suasana yang terpaksa. Sajane ya ora perlu perang, tapi piye wong untuk membela diri ya harus perang. Dan perang itu terpaksa. Pilihan yang terakhir, enggak ada pilihan lain, wong pancen wis mepet ning tembok, diarep disentor ae. Diserbu ae ya kepaksa kudu nyerah. Tapi sing penting ora kok soal perang apa duduk perang kepaksa apa ora kepaksa. Ya sakjane kabeh urip itu perang. Wong urip itu perang. Pertama kali memerangi ketiadaan itu sendiri. Sing memaksa sampean untuk hidup itu. Mulane diarani perang itu paksaan bagi kalian. Perang. Tapi ingo wa'asa antakrohu syai'an. Bisa jadi lan menawa-menawa wa'asa lan menawa-menawa iku apa-apa antakrohu yento sengit sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji wa huwa kale utawi syai'an iku khairun luwih bagus lakum kedua sira kabeh. Bisa jadi dan seringkali itu terjadi. Sesuatu yang tidak kamu sukai itu ternyata yang terbaik untuk kamu. Temuireng sing kowe geting lan nolak kuwi ternyata kuwi manfaat untuk kamu iso nek dienggo obate langsung makan. Lho, ngoten. Uyah lek kena satu perih iki lek kowe ditembetah menan. Berkebacok langsung diwuru-wuri uyah lek kowe getah tenan iku. Dulu ae waras. Tapi yo padha yo perih tenan. Tapi khairul laku pirang-pirang wa asa an tuhibbu. Wa asalan menawa-menawa kuwi tuhibbu yen to seneng sira kabeh saya ning suwi-wiji wa wahal utai syai'an iku sarun. Luwih elek lakon kudu sira kabeh. Pirang-pirang wong sing mbok parekara sing mbok senengi tapi ternyata kuwi jahat bagi dirimu. Dan terus saniki sing ngukur niku apik, sing ngukur niku jahat, niku sing saged ngendhalekne. Sing ngertos lek niku badhe jahat lan sing ngertos lek niku badhe sae, niku sing saged ngertosi sinten? Sampeyan mboten saged. Mboten saged sing ngertos yen namung Allah piyamba. Wallahu ta'ala si Allah iku ya alammu ngudaneni. Umpamane sing gawe kono mesti ngerti. Mboten mesti. Wallahu iku sira ku ya alammu ngudaneni wa antum utawi sira kabeh iku lakalamu ora padha ngerti sira kabeh. Kowe kabeh kan ning Allah ngerti. Nah, apapun sing dijawab, sing ditibakne Allah marang seliramu, ya iku mesti berdasarkan ilmune Allah. Dan ilmune Allah itu juga sekaligus dirangkepi kasih sayangnya Allah. Dan itu pasti pilihan yang terbaik. Ya persoalan ini kaya yakin apa orang, apa aja. Yakin apa orang. Urung-urung wis curiga dhisik. Ya biar kaya apa panggah buat anggap elek. Ini pun segawat. Gawat nelakon wong urip. Tapi lek niku sampean turuti ya sengsara tenan urip sampean. Oke. Qala dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki fi hadhil ayati ing dalem nerangno iki ayat. Lek miturut dawuh Syekh Abu Thalib Al-Makki nalika njelasaken ayat iki terus pundi? Ngeten penjelasane Syekh Abu Thalib Al-Makki. walabdu monggo utawi kawula menungso niku maksude iku ya krohu sengit sapa kawula ala ilahae sengsara ing kangelan kangelan kangelan iku ya bahasa Arab bahasane ngailah ngailan kangailah ala ya ulu ailan ngailan kangelan rekoso wal fakrolan fakir warat wal kumulan kumul kumul falafdu mongkotai kaula kuyak rohu sengit soko abet ala ailata ing kangelan rekoso wal fakrolan selalu kepepet butuh wal kumulan tegese asor kumul gak dipandang wong kumul banyak kumul sudah ada yang reken wadurro durro ini melarat itu sajane ing bahasa Arab madorot ngoten madorot terus muni madorot terus nangel madarat madlarat ngono ditulis niku Nahdlatul Ulama ya Nahdlatul Ulama madorot jadi madlorot terus angel di madlarat sisi melarat paling lemes maksudnya perdu itu dia perlu tidak perdu jadi perlu itu bisa jadi ini bahasa Arab saya kata jadi kawulan itu saya kata Yesus kapan wong itu mesti orang seneng jadi orang rekoso gak seneng jadi orang pekir gak seneng jadi orang kumel gak direken orang gak seneng nompo piloro kemelaratan madorot niku awo kota wetenge loro kota denggule linu kota sembolane kesandung niku mesti mboten seneng tapi wawa utawi aila fakir kumul duro kabeh iku mah iku khairun bagus lahu kedhe kawula fil akhirat ing dalam akhirat padahal itu semua nilai akhiratnya luar biasa mergo wong kecocok rene mawon dosane diangapura kecocok rene ten mawon sampean gak ngresula kok malah nggih alhamdulillah nggih dine niki dicocok rene kan enten kewajiban ngramut cicil kula ramut tapi nggih kula matur nuwun Gusti niki menapa bukti lek kula pun nyicil siksa kula teng akhirat. Niku pun ngelong-ngelongi jatahe neraka. Niku. Dulu kan penting banget. Berarti nimbangane sampean mengke kira-kira setahun malih tuku gabah regane 10.000 sak kilo. Lah ya lung sakniki nyelengi gabah. Regane mungkin 500. Alhamdulillah lho ya. Tapi lending sampean mengke diparingi gabah luaran sampai 10.000. Tak mung terus lomo kletik 50.000 mboten iso. Nomor dua sing di pabrik lewat lentek ya butuh gabah ni mau lah orang diundang daerah yang satu gabah. Tanya lah ten. Jadi tinggal di alhamdulillah. Sampan sing ketumbunan panganan. Kau dulalah gabah gane murah ya beneran nek iku langsung sampan pangan berarti sampan mangane barang murah. Tanya lah ten. Jadi mikirnya ngoten loh coba terus. Tapi ya anu untuk sampeyane lah oleh-oleh ini mau sampeyane ya sampean merengut terus Gusti Allah dipecucone terus niku padahal niku apik kok jadi lek purun ngarang-arang sing tenang diunggahno didukno niku sesuk nggih nemu apike Apa malah merentang hidup itu diwolor sampai hidup itu sampai di akhirat. Kemarin kalau jenengan urip niku dipotol ning donya iki tok kaya-kaya bar iki ora enak ora enak kesempatan maneh. Akhire kaya oleh sakniki gagal iku sampean wis wis ora ana fungsine urip. Padahal Allah mboten ngoten gitu. Allah dadi pangeran, iya pangerane dunya ya pangerane akhirat, tapi sopake karepe lagu salah dipaksa kon ngubyo-ngubyo sampean teng dunya niki langsung ning akhirat ya kon ngamut sing tenanan lha kok penak. Wa qad yajibu lan kang wa qad yuhibbu lan kadang-kadang seneng sapa kawula al-ghina ing sugih wal afiyata lan seger kuwarasan dadi ora lara wa syuhrata lan populer tenar terkenal. Wah, jadi wong ngetop anggur wong ngereken pedok sak dalan-dalan dicucuk tangane. Wah, tuku sak tuku dikei rego murah tengok-tengok nang omah diteri gabah anggere enek wong teko mesti salaman templek. Wah, jadi wong terkenal awake sehat sugih bojone ayu anake pinter-pinter niku kabeh wong seneng ngoten. Tapi wa utawi rina afiah lan syuhra iku sarun elek lahu kedue abet ngindallahi mumbuhi Gusti Allah. Mergo biasane wong niku lek kuwasan sugih terkenal gak tau lara niku Firaun niku terus kursi ini bisa lagi pek kursi ini bisa lagi pek jadi saya memutusnya aku gak mana aku gak bisa putus ini ini aku terus saya ingin sak bisa ini saya ingin buat diri aku ini aku gak mana aku gubrah disana gak jadi kok kaya yoyo wa aswa'u lan luweh elek apane akibatan pungkasane lek diterus-terusno itu akibatnya jelek. Sing teko dhisik dhewe wong sugih sing demen karo sugihe. Nek wong sugih tapi sugihe mboten dadekne piye demen teng sugih niku ya mboten apa-apa. Ya mbek rumangsa sugih iki men amanat aku ora melok duwe nang kanggonan ngono ae. Dan niku dipikir ngoten ya ora wedi kelangan, ora melok duwe kok wedi kelangan. Nek sing seneng karo sugihe niku sing muncul dhisik dhewe niku napa wedi. Wedi ilang, wedi entek, wedi kalong, pun wedi lah. Lah mongko lek dikelompok no jumlah bondo sing disimpen piyambake niku dinggo ngilangi wedine niku mboten cukup. Dinggo nuku wong sing kira-kira ora ndadekne wedi ngoten. Mboten cukup. Aku wedi lho iki. Ben ora wedi beto kancanono. Lah kancane butuhno kok nek rokok. Nggih sampe tokone rokok sampe suligan niku tak tokone rokok ge bendina kumpul aku ge malah nelika ngaku. Lho itu kok. Kok biasane pengkhianat itu mesti orang dekat lho. Ngoten niku kesimpulane nek. Ya nek wedi terus. Nek wedi terus ya jenenge mati ngadeg. Wah, ini sampe awake dhewe wedi. Maka takut dengan bayangan sendiri. Mergono apa piambake kadine sugih sakjane ora enek sing reken rumangsane direken sambung-sambung rumangsane diancam wong padahal ora enek sing ngancam kok. Ora enek sing ngancam. Niku akhire kaya enten niku napa kucing nolong daging parane kancane wah wayu dagingne digawa. Tapi yang baik anu-anu, apa tentang pinggir buk ngoten. Anu-anu lah teng ngisor niku banyune bening rumah sana ning ngisor lek koncone duwe daging. Parane ndak malah dijegur. Iku nasibe wong sing takut. Jadi akibatnya elek. Wong-wong sing diparingi sugih cukup sing demen lah. Demen dengan sugih ini tu, tapi lah sugih kewarasan terkenal itu lalu dibalik sedemikian rupa menjadi alat untuk menampilkan kasih sayangnya Allah, nah itu nggak masalah, nggak ada masalah. Jajannya kan kamu ngewai sekakel yang ini. Jadi orang mesti wong melarat ini, orang mesti wong melarat itu zuhud, melarat yang kedunya nyobiran-biran, nguber dunia terus. Wis kedunya yang nggak tahu nyekel dunia, lah ini malah sengsara temen itu. Sengsara temen. Terus ke dunia malah ngurang oleh apa-apa wong melarat kok medit ini sih meditnya apa nyatanya meditnya apa ya ini orang suge-suge ini ku tadi pikir ya lucu wafi makna dalik ini ku yang dalam maknanya mengkono-mengkono dawuh Allah Ta'ala atau penjelasannya Syahabu Talib Al-Makki kalau Ta'ala dari dawuh Allah Ta'ala enten ayat sana yang memperkuat dawuh ini untuk yang surat Luqman ayat kali dosa A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alam ta'raw Annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi mayujadilu billahi bi ghairi ilmin wala hudaw wala kitabin munir alam tarau ana to ora padha ningali sapa sira kabeh cara jawane matamu ora ndelok ta jalane afala taqilun apa utak ora mikir jane Quran iki jane nek dipikir kadang-kadang gregetne afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa tarqal apa matamu tidak ndelok niku alam tarau ana to ora padha ningali sira kabeh ana maha ing sak temene Allah kusah para wis nundukaken sapa Allah lakum kedhi sira kabeh nundukaken maing kabehane barang kabeh barang bisama wati kang tetep ing dalem pira-pira langit malaikat sak langit diregresi Allah perlu ngadeni kowe iku itu makhluk paling apik wabih liane Allah liane menungso liane Allah liane menungso ini ku ngeladeni menungso nah kok terus kue ku halik malah kue ngeladeni liane menungso ya orang ngeladeni Allah lah Allah jadi kalau di tingkatnya itu bagaimana Gusti Allah Gusti Allah ini ku ngereh malaikat malaikat ku ngeladeni menungso dan terus diantara bolong-bolongnya malaikat lan sing diurusi malaikat nggih ladeni menungso niku bangsane wit-witan panganan niku nggih diurusi malaikat nggih ladeni sampean. Durung kabeh niku kudune lumadi ten sampean kok malah kuwale sampean ladeni sapi. Yo mesti kan sakara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Lenggeh nggih. Itu kok iso ngono piye padahal wa asbaho lan wis genepaken wis ngompletaken sampe kliwat asbaho niku kebek sing sampe amber niku asbaho mulane isbahul wudu nyempurnana wudu niku tegese ora kok terus peh batese wudu tok sikut tok lah masuk banyu tok sikut mboten asbahun itu sampai dikeliwat loh sampai ke separuh lengan ini itu jenis isbahun wudhu betul ya senajan yang wajib ini masuk setengah sirah yang tentok ini itu diwasok kabeh itu jenis isbahun wudhu Allah Ta'ala itu isbahun ni'am buat namun nyukupi nikmat bukan isbah cukup yang dikeimbo ini itu Lama ni boleh maring mesti dilui kok. Kok terus ada yang suruh mongso kurang ini mesti ada yang keliru lah. Ada yang keliru cara penataannya. Wong, tak dipikir ni ujane butuhane wong ni pun amal nopo. Mangan sedina telung piring, turu ambane yang sak geger. Tangi ni. Kambir, pokoknya sak cukup ya. Wah, wong senajan sama dia kambir rangkep 6, yora tunggu kabeh. Paling-paling gue tunggu medeli anet. Ya, tunggu medeli anet sesuai ya, memet. Dan Allah maringi senajan kaya waten, Allah ini pun maringi komplit, lanwe-lwe. Wasbagolan nyampurna akan lan ngluwi sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ni amahu ing pira-pira nikmat Allah zahiratan zahiratan rupane nikmat kang lahir wa batinatan nikmat kang batin nikmat lahir dikompliti ngoten tiga irung jane bolongan sitok ya cukup ya tiga loro gitu. Meripat dulu, jadi meripat si cita ya cukup, jadi kayak meripat loro. Kuping si cita, jadi kerungu ya wis kerungu, kayak kuping loro. Lagi ada, kok ya komplit men? Dan komplit saya sih, sing lahir, sing batin, pakai. Sing batin itu asalnya gak ngerti, jadi ngerti, asalnya gak kenal, jadi kenal. Asalnya gak iso ngitung, gak iso ngitung. Asalnya orang iman jadi iman. Padahal itu sedaya sama mboten tau roh. Asalnya piye sama kok ngerti loro tambah loro papat dulu cara sama ditaruh prosesnya gitu kok mau orang ngerti itu piye. Gak menangan-angan lu lagi pun komplit dong. Jangan komplit teman. Dewa semono sayangnya tapi wamilan nasilan iku setengah saking menungso manutai ana sebagian uang ya ora kabeh tapi sing akeh sebagian ya sebagian akeh wamilan nasilan iku setengah saking menungso manutai ana uang yujadi lukang maduni sapa man pilari ing dalam dosi Allah biwari ilmen orang nganggo dasar ilmu urung-urung wis menfonis. Menpanis Allah, Allah dipaidu, Allah dipadoni. Gusti Allah, buat sampai ni pun jawab hukum ni wampun angel-angel. Penggolek panganan senha, pemampun angel kok senhalal barang Gusti Allah. Gusti Allah mesti dulu lagi ngabut banget om. Dan dia justru di dalam ini. Gusti Allah dipadoni. Kekangono terus. Salah siapa? Jadi Gusti Allah itu bukan menentoknya lah. Kok ditentoknya bagi orang maksiat, itu maksiat aja. Gusti Allah itu mau diskusi. Gak mau mempertanyakan dan meragukan kebijakan Allah. Apakah engkau tidak mendengar ya Allah jeritan orang fakir? Apa engkau tidak mendengar jeritan para petani? Yang sudah kehilangan tenaga sekian banyak, dia sudah diungkok-ungkok oleh rezim lama. Sekarang masih kamu berbilai seperti itu. Wah, saja ya, kaya. Gue ini harap menghakimi Gusti Allah. Sampai ini boleh nandangnya lopo-lopo, boleh umbah-umbah lah kesisan. Biasanya lah, nanti enggak. Jadi sing kotoran lemen, ini tu jumpan yang kau cuci jeding, ispenusisan kumpul buahnya pirang-pirang orang dan bercanda. Dan krono wong tani itu paling cedek kalau barang sing halal, betul lah deh. Ini kalau Gusti Allah terus diubah sih kan dan resik sisan. Oh, ngawatin loh, lanjutnya ben mandi orang kalau malah ngundur mono Gusti Allah. Sampai ini kok dikai kehormatan kalian Allah jadi orang tani nungguni panganan yang mau sanggung. Sama itu penjaga rezeki yang paling awal yang keluar dari bumi Allah itu sing jogo disik diwe petani. Dan yang tandon awal lahir kotor, lalu terus keranjang pucuk terus mau apa? Betul loh ya. Karena jenengan kali Gusti Allah diresi ini mergo penjaga awal. Orang-orang uman-uman nyatane masih rego murah padahal awet ae. Nek sampean sampe maidu Gusti Allah, napa istilah maduni Gusti Allah. Iku dibiwari ilmin. Wala hutan lan orang yang dasar pituduh, wala kitabin lan orang yang dasar kitab munirinkan bisa madani. Oleh nyeneni bisa lah diseneni. Lah nyeneni Gusti Allah itu mboten dasar kanggo ilmu, kesadaran sebagai hamba, tidak pakai petunjuk para nabi, para rasul, atau tidak pakai kitab yang jelas-jelas bisa dipakai pedoman. Ngundang orang ibu Allah, lah mah itu ibu Allah nganggu karpe diwi. Nah, ini. Ini kula akhirnya malah jadi abad diwi. Jadi abad diwi. Mus gina-gina pikiran untuk kewe seorang gatuk. Gayuh. Ngeguh. Nyelesaiknya PR yang diselesaiknya. Yang diparingnya Allah. Kan nyelesaiknya jadi PR orang iso-iso. Orang dan takok gini. Utek wis ora nyandani mbang bali ning ngene Gusti Allah ngono tak jeneng. Sombong ora karuan. Enggak, tapi dia harus selesai. Ini mesti harus ngono bali. Ning nyatane ora selesai, iku lagi ngruwet to. Iku jelas apa bentuk-bentuk lakone manungsa. Kira didawuhaken. Sing dimaksud nikmat lahir niku napa? Bila ditawakan dohirotan nikmat lahir al-awafi rupanya piro-piro kewarasan tangan sehat, sikil sehat, meripat sehat, kuping sehat meripat mendelok isek genah, kuping ngurungu isek kenek pilat ngundilat isek kosong tangannya ora setruk kere sikil ngunjangkah isek gagah itu jenenge nikmat lahir wabatinatan lan nikmat batin albalaya tegese kira-kira bilai nikmat batin itu nama bilai itu nikmat nikmat batin mergo niku nyicil siksa akhirat terus dicicil saiki terus sampai nyicil niku sampai total seluruh tubuh maknanya siksaan si akhirat sudah tidak ada lagi. Karena yang terlihat di sini loh, nenek uang sampai umur 80 tahun, kok ijik iso ibadah? Iku mungkin gusah lah izin lah arti iso itu. Mereka apa? Mungkin dunia ini masih disorok, mangan masih orang enak. Gila. Boyo ayo sembung, kok sikil aja ditelu. Terus tekenan, beripatnya sebenar loh. Mangan sithik kakehan yo masuk-masuk. Turu gadapan terus. Lan kumpul sengsara banget to. Krana tenduyane wis disengsarana karo Gusti Allah. Allah mboten badhe maringi sengsara malih ing akhirat. Okay. Pokoke duwe iman. Lan aja dudu. Napa aja dudu kususu ngurusak awake, awake niku diwet-wet sing kira-kira sampai umur 200 tahun. Dadi niku wis insyaallah mati langsung mlebu swarga. Sengsara. Dewe bilai kok diarani nikmat iku piye to? Li annaha karena sak temene bilai iku nikmatun nikmat fil akhirati dalam akhirat dan itu sekarang belum ada. Belum diberikan mulanya Pak Izan moga lamun kaya mangkono Pak Izan moga tekalane kaya mangkono kulo mau kaya sekabiane barang yusibu kang menimpa apa ma al mukmina el mukmin bahwa mempunyai kuluma yusibu apapun yang menimpa orang mukmin iku nikmat ka inama kana kainan iku ana apa barang kanakan ana apa kain apapun adanya cocok atau tidak cocok, menyakitkan atau menyenangkan, menyedihkan atau menggembirakan, kalau itu datangnya dari Allah, semua itu nikmat. Dan tidak ada satupun yang tidak ada nikmatnya. Lah orang nikmat ya berarti cara menangkapnya yang salah. Mesti ngoten. Nek gak sampai gak roh nikmate, duduk nikmate sing ora teko, tapi wonge sing merem gak roh gak teko. Dan kala jauh sapa palam monggo iku tetep kudu Gusti Allah alhamdulillah utawi pujian. Segala puji hanya bagi Allah. Alani amin yang ngatasi piro-piro nikmati Allah. Jelas. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Tanwir dalam kitab At-Tanwir. Sing marai mboten saged tampi niku napa? Ya marai panjenengan ora kuat napa. Lah supaya kuat itu terus ya ditambahi kekuatane. Bisa menambah kekuatan, ya kudu membuktikan banyak hal yang sudah diberikan Allah selama ini. Lek pemberian Allah selama ini enggak kamu lihat, pemberian Allah selama ini tidak kamu perhatikan, pemberian Allah selama ini tidak kamu hitung sebagai bentuk-bentuk pemberian yang jelas-jelas manfaat, kok enggak kamu hitung, ya kamu merasa enggak pernah diberi. Merasa tidak pernah diberi. Jauh saya pun apa lah maksudnya? Innama yuqawi angin pasti ini nguatakan him ing wong sing kenal Gusti Allah. Orang yang mengenal Gusti Allah itu menjadi kuat. Kuat apa? Kuat alhamli adari ingatasi nanggung utawa nombo utawa nanggung nanggung pura-pura takdir Gusti Allah. Takdir dilai maksudnya diberi ujian dirai kemelaratan kaya apa ya panggah tenang jawabnya senjatanya panggah biari ngono wae kok iso kuat temen ngono iki lho dipaiburono dipaiburene difitnah kono difitnah kene panggah iya nek kaya gak krasa kok kuat temen napa sing saged nguwataken ngoten niku. Sing iso nguatno apa sing iso nguataken suhudu husni ikhtiarihi oleh ningali bagusi pemilihane Allah karena dia membuktikan menyaksikan melihat betul dan dirasakan disadari betul dalam hatinya bahwa kalau Allah memilih itu pasti pilihan yang terbaik niku harus yakin. Wa ansa dalam ngelakuakan syair sapa Syekh Ibnu Athaillah fihi ing dalam kitab At-Tanwir sing syairan mauli nafsi sing disusun dhewe bukan sakulat dari syair lain tapi disusun sendiri oleh Syekh Ibnu Athaillah dikoli kelawan dawuh Syekh Ibnu Athaillah disundi dawuh namung rompet. Wa khaffafa anni ma ulati minana bi annaka antal mutali wal muqaddiru wa ma limri'in amma qadallahu ma'dilu wa laisa lahu minhul ladzi yatakhayyaru kahar tawil atawa aduli fi kakufrona hulawa ini korek tinggal mau ngarut lagi harus dimakna ini waktu ini harus entah nanti terus maling kasat terus intinya yang terakhir pokoknya wong ini oleh penyaksian kepada pilihan Allah yang terbaik maka apapun yang diberikan Allah Mbok cocok karo awake apa ora cocok, dia merasa itu yang terbaik. Lek ngoten dadi wong tegar, dadi wong kuat, menerima apapun yang dipastikan Allah bagi dirinya. Iku prinsip. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu dipunparingi kegiatan ingkang kados mekaten kula wau. Kalau kita tutup kali itu dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka amru sahabati rasulillah ya ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ya fi na'mahu yuka fi mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yabaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.